This is a song. Big Glenn. Song for my love. Misery. Rindu ini lama ku pendam untuk dirimu, pemilik hatiku selalu. Malam, ku merindukan dia, wanita yang teramat. Aku damba di dalam hati, berita rasa dan berharap bisa bersama dalam satu cerita, cerita cinta yang begitu indah. Ini selalu ku menjaga dirinya setiap waktu dalam hari-harinya. Sedih hati ini tanpa dirimu pasti. Saat kau pergi dan tak akan mungkin kembali. Rindu, 5 huruf satu kata, berpesa di dalam satu nada, berlatar irama nada yang bergelora sejagat raya, memandu nuansa yang tak dikalah dingin menekan. Hangat yang ku dapat membuatku terbang melayang di angkasa, mengarungi samudra cinta aku denganmu. Percaya cinta kita akan selalu menyatu, bersatu dalam satu ikatan yang memeluk. Kata indah ku persembahkan untukmu kasih, dan selalu berharap kau masih tetap di sini. Warna hati ini yang selalu merasa sepi, ku rindu melihat senyum manismu kini tak ada lagi. Memori indah saat bersama denganmu kasih, dan izinkan aku menahan rasa rindu ini. Entah mengapa hati ini terasa sepi di saat engkau jauh pergi dari rindu hati. Singkat kata banyak arti dan makna, ku curahkan semua rasa yang aku punya lewat pesan dan nada. Jangan kau dengar lagu ini dengan telinga, karena sama halnya akan seperti lagu biasa, tetapi resapi prosaku di dalam rima dengan hati bahagia, agar kau dapatkan semua rasa yang ada. Percaya kau satu untuk selamanya, dan kau tak akan pernah untuk mendua. Pernah dan secinta suci, aku menunggumu di sini. Menunggu sang dewi yang telah menjauh, namun selalu ku nanti. Sosok wanita yang selalu aku rindui, namun apalah daya jika waktu tak izinkan. Hati ini menggapai utuh cintamu, terus jiwa ragamu, dan tak bisa ku sentuh raut wajahmu yang membuatku merindu. Dan selalu ku rindu senyuman hangatmu yang buat ilusi cinta dalam duniaku. Dan tak pernah kau sadari bahwa kau selalu di hati. Senyuman itu tak bisa ku lihat lagi saat kau pergi jauh dari tinggalkan aku sendiri, meninggalkan memori indah di dalam hati. Dan ku mohon agar kau cepat kembali di sini, temui aku di dalam dunia yang gelap dan sepi, berteman pelita yang terangi ku di malam ini. Sedih ku rasa namun tak apa biar kau tak ada di sini. Menunggu kehadiranmu datang kepadaku, memberikan sebuah arti cinta yang tak pernah ku tahu tentang dirimu yang jauh dariku. Dan tak bisa ku sentuh ragamu yang telah pergi meninggalkan diriku. Perhatianku kini telah berujung sepi, sampai saat ini aku masih sendiri. Bertemankan cinta emas di atas kertas putih, ku tulis semua rasa ini dalam satu melodi. Cintaku bernyanyi dalam dimensi fata morgana yang tak pernah aku jaba. Dirimu dalam dekapanku dan tak pernah menua. Cintamu datang begitu indah namun tak pernah aku rasa. Ku tulis semua itu di dalam memori, maka percayalah akan cintaku kepadamu. Oh kasih, ku kan tetap selalu menanti dirimu di sini, sampai ajal memanggilku meninggalkan dunia ini. Menunggu kehadiranmu datang kepadaku, memberikan sebuah arti cinta yang tak pernah ku tahu tentang dirimu yang jauh dariku. Dan tak bisa ku sentuh ragamu yang telah pergi meninggalkan diriku. Jika waktu telah berlalu, maka dengarkan ini laguku yang ku ciptakan hanya untuk dirimu. Aku sendiri tanpa dirimu, berharap kau yang selalu ada untukku, temaniku dalam kalbu, dan tetaplah di sini bersamaku. Terpaku terdiam membisu, merenung akan hubungan kita yang berharap akan selalu menyatu. Berharapku kisah kita akan selalu bersama dalam suka dan duka. Janganlah ada kata pisah untuk kita berdua. Harapku ke depan kita akan tetap bersama dalam janji suci ikatan. Dalam doaku bersumpah di dalam ikrarku, kau akan kujaga selamanya. Cinta kita takkan pernah terpisah sampai ajal yang akan memisahkan kita. Sungguh ku membutuhkanmu di dalam hidupku, lengkapi cerita hidupku bersamamu. Kau bidadariku, surga duniaku, pendamping hidupku, penghibur hatiku, teman hidupku yang selalu menemaniku saat ku terjatuh dalam kesunyian yang membuatku terbelenggu. Saat ku sendiri tanpa dirimu, berharap kau yang selalu ada untukku, temaniku dalam kabut, langit tanpa taburan bintang. Dan ku semakin merayang di dalam bayang, namamu selalu aku kenang. Tanpa bersua kabar darimu aku tak tenang. Masihkah kau ingat semua kenangan kita, ataukah sudah tidak kau kenang? Bagaimana kabarmu dengan waktu yang tak pernah menentu? Apakah kau telah tahu kapan kita bisa bertemu? Dan perlu kau tahu bahwa aku sangat merindukan kasih sayangmu. MIC ku masih berbunyi, dan ku tuangkan semua rasa rindu ini padamu kasih. Apakah kau dengar semua rintihan ini? Lewat rap aku bernyanyi saat aku sendiri, berteman sepi dan ku tak pernah peduli. Yang aku tahu kamu di sana, aku di sini, berada dalam langit yang sama namun terhalang waktu. Dan aku tetap nanti kehadiranmu kekasih. Cerita yang tak indah kan ku jaga selamanya. Hari yang indah kan ku taburi dengan rasa cinta. Kau yang terindah buatku selamanya. Kan ku jaga ku rangkai cinta penuh warna. Awal kata ku ucapkan assalamualaikum untuk kau yang telah memberi cinta di dalam hati. Terima kasih ku ucapkan karena kau telah memberi warna melukis hari-hari. Yeah, dan kini ku bahagia karena bisa bersama denganmu Dinda. Kau sosok kau yang aku puja, dan ku harap kau takkan pernah berubah. Sampai tiba masanya kita akan tetap bersama. Ku awali pers kedua dengan cerita saat pertama ku berjumpa dengan dirimu. Kau buat diriku jatuh cinta padamu. Senyum manis manjamu itu selalu terlintas di dalam benakku. Ku ingin hampiri cintamu yang telah berlabuh, dan ingin hanya kau satu yang ada di dalam hati. Itu hal yang pasti, ku ingin kau mengerti bahwa ku takkan pernah berhenti. Kau teristimewa, hadirkan cerita indah kan hariku. Kau beriku bahagia, hadirmu telah menggantikan dia yang dahulu pergi entah kemana. Sepi tak lagi ku rasakan di hati saat kau genggam tangan ini sambil berjanji. Dan setia sampai mati doa kita sertai, melangkah bersama kita lewati semua hari. Percayakan kita lengkapi semua kisah kita. Cerita yang tak indah kan ku jaga selamanya. Hari yang indah kan ku taburi dengan rasa cinta. Kau yang terindah buatku selamanya. Kan ku jaga ku rangkai cinta penuh warna. Dan ku masih kembali lagi, masih di sisi temani melewati hari pagi bersama sanubari. Dimana kau balutkan bagi hadiah, dan tak dapat membagi durasi respi. Kau menjadi pelengkap, kau bagi nikotin buatku semakin tercandu. Rasa semakin jadi ketika aku tersandung, terjatuh saat ku melihat dirimu. Saat itu hatiku terasa menggebu. Bahagia itu yang ku rasa, jalani denganmu penuh canda tawa. Lengkungan senyummu membuatku betah bertahan. Lewati lika-liku dunia, laraku dulu pernah bersua. Apa kau bisa rasa, kini ku tak lagi jatuh dalam dunia fana. Mungkin iya, tapi semua itu hanya waktu dahulu kala. Cerita yang tak indah kan ku jaga selamanya. Hari yang indah kan ku taburi dengan rasa cinta. Kau yang terindah ingat buka hati kau beri aku pun tak bisa. Dan aku hanya bisa berpasrah pada yang kuasa. Apa yang telah terjadi pada diriku ini? Lama sudah ku menanti cerita indah, tapi mengapa kau hancurkan begitu mudah? Bagaikan bulan tanpa bintang, hati ini kau tinggalkan. Terasa kosong, tak ada lagi sapaan yang menyapa di kala pagi. Dan sudah cerita indah, dia telah pergi bersama yang lain. Saat kau masih di sampingku, oh cinta, ku tulis semua yang dulu buatku bahagia sekarang menjadi luka. Entah mengapa kau ingkari janji suci kita. Kemana engkau pergi membawa semua cinta? Sekarang kau tinggalkan ku dalam ruang hampa. Kenapa kau tanamkan cinta, beri aku luka bila tak kau izinkan kita bersama? Kutipan dari verse pertama, kini ku masuki dengan verse kedua. Menatap prosa dalam nadaku bercerita tentang hati yang terluka. Ilmu jas yang berbeda ku sampaikan dengan nyata. Sakit hati yang ku rasa seperti pecahan logam yang berserakan di atas trotoar jalan raya. Berserakan puing cintaku di tengah jalan, bagikan bunga yang berada di tepi jalan sana. Lama sudah kita bersama dalam nostalgia cinta. Berbagi rasa kita berdua, bertema tentang cinta kita. Ucapku mengucap, dengarkanlah aku berkata. Ini sebuah kisah cerita antara kau dan aku, yang pernah bersama merajut asa, yang kini kembali kuungkit dalam alunan harmoni tangga nada. Rekayasa metafora, kau pintar bersandiwara. Jangan tanya mengapa, seolah kau tak tahu apa yang terjadi. Listen me, mengerti, pahami, hey honey. Kata cinta yang kau ucapkan hanyalah sandiwara. Di belakangku kau bermain gila. Tak sadarku terjebak dalam cinta, nostalgia penuh dengan dusta. Kau taburkan buah cinta asmara, membuatku percaya seakan cintamu tulus tanpa adanya. Namun semua itu hanyalah ikhti yang kau buat. Mengapa kau buat cerita ini menjadi kenangan pahit? Kau yang ku cinta pergi tanpa pamit. Lama sudah kita bersama dalam nostalgia cinta. Berbagi rasa kita berdua, bertema tentang cinta kita. Lama sudah kita bersama dalam nostalgia. Kita berdua bertema tentang cinta kita. Cinta yang kau beri kasih tak mampu ku rasa. Bila hatimu cintamu untuk dirinya, rasakan semua sakitku, batinku tersiksa. Kau tipu aku, sama-sama carita cinta sing akan jadi kenangan. Karena cuma ale nona yang beta harapkan, saling percaya agar hubungan jadi koko. Sing mau yang lain hanya cuma deng ale kio, bukan basa-basi percari yang lain. Sing pake tanda spasi cinta ini sing okay. Bermain dan kebanyak nona supercaya beta jaga katong dua pun cinta. Dirasa sayang yang ale kasih par beta, selamanya ale beta cinta di dalam dada. Siakan pernah tak lupa canda tawa yang katong dua lukis dalam sebuah cerita. Tak patah beta pun cinta, tak patah di ale nona. Saya akan pernah berubah jangan tagal orang kedua. Katong tak pisah, baku pegang tangan sama-sama. Tak ukir cinta di dalam dada, ale dem beta. Saya mungkin katong dua tak pisah. ini kisah cinta. Percaya beta, ale satu untuk selamanya. Cinta sutra tempel sing bisa berpisah. Beta paling cinta ale si Yono Nana. Beta harap akan seng berubah. Satu harapan yang beta minta, jaga katong pun cinta nona. Jangan ada kata orang ketiga di katong pun kisah cinta nona. Cukup katong dua, jangan ada yang lain. Karena beta pun cinta bukan barang bermain, tulus dari hati. Cinta ini beta kasih, dan seng akan tak pakai par orang lain-lain. Taukir cinta di dalam dada. Semungkin katong dua tak bisa sama-sama sampai tua jalani kisah cinta. Percaya beta ale satu untuk selamanya. Taukir cinta di dalam dada ale dem beta. Semungkin katong dua tak bisa sama-sama sampai tua jalani kisah cinta. Percaya beta ale satu untuk selamanya. Taukir cinta di dalam dada ale yang beta. Semungkin katong dua tak bisa sama-sama sampai tua jalani kisah cinta. Percaya beta ale satu untuk selamanya. Yeah, brother clan look again. Look again. You know I'm back. Yang keluar itu selair beat 04. Ibat pertama aku bicara tentang cinta. Atau pola kosa kata dengan mikku bercerita. Dan ku sebagai pemuja, tapi ini hanya ilusi semata. Jangan kau kira ku hanya bermain kata. Akurasi cinta ku persembahkan lewat nada. Tak perlu kau tahu apa itu tentang cinta. Karena ku bermain tak pakai rasa, namun dapat membuatmu berada di dalam dimensi yang berbeda. Jangan kau pergi, tinggalkan diri sendiri. Sepi yang ku rasa hampa. Hati tanpa jeda, one love one heart itu pasti bisa. Yakinkan semua rasa padamu wahai wanita ku damba. Dalam lirik ini tak bisa ku sebutkan namanya dalam jeda. Sebut saja RFS di dalam dada. Bukan aku penggombal, tapi ini realita di dalam dunia nyata. Dan yakinlah aku pasti setia. Jangan kau pergi, tinggalkan diri sendiri. Tapi yang ku rasa hampa diriku jauh-jauh. Dan tetaplah bersamaku di sini. Jalani cerita, jalani kisah cinta. Genggam erat tanganku dan jangan kau coba. Takkan ku lepaskan sampai akhir waktu. Kau bidadariku berharap kau dan hanya kau cinta terakhirku. Satu yang ku perlu dalam hidupku bersamamu selama, dan berharap Tuhan akan mengabulkan semua itu. Impian hidupku kan terjawab jika kau bersedia. Jadikan ku imammu selalu di dalam hidupku hingga akhir waktu. Jangan kau pergi, tinggalkan diri satu lingkah. Genggam erat tanganku dan jangan kau coba lepas caraku cintaimu. Sehari beta hargai, karena hati ini paling rindu Ale yang pernah temani beta di sini. Beta rindu Ale di sini, yang bisa mengerti beta di saat ini. Saat Ale jauh dari beta, beta rasa sendiri. Hati balisa bikin sengsara diri, yang seakan pernah bisa beta pungkiri. Ale jauh di mata tapi dekat di hati, walau hanya lewat komunikasi. Katong dua saling curahkan isi hati, sejantung hati beta kangen pas kali. Pikir malayan di awang-awang, pikir ale tuang tar pulang-pulang. Sampai sakala bebek ale, sayang ale yang bikin beter pikir nacok tak kurang. Tegak cinta bikin behati susah, pengen follow ale juga masuk seng bisa. Kangen ale pun senyuman, akan pan beta ngarir tebing ale. Jauh nih beta, cinta bukanlah prasti, beta kan semua pale sampai nanti. Sampai hari ini akan pulang yang rasakan, ngerasa rindu bikin pikir senyum dong hati. Mungkin semua ini ale kira beta padidu cinta, tapi percaya beta pun kangen parsio ale saja. Jika ale dengar beta pun suara, beta harap ale di sana bisa rasakan hal yang sama. Tentang rindu yang basarang di dalam dada, asing mampu beta tahan tak lalu lama. Rindu ini bikin beta tersiksa, tentang rasa tunggu ale balik per beta. Sio sayang, ale di mana? Bale jua par beta. Seseng rasaka kalau hati ini akan balesa. Saya jarak waktu membuat hatiku tak menentu. Rindu ini susah bisa par beta tahan. Dia malang cuma bisa terbayang ale pun bayang. Beta rindu katon dua saat bersama. Dudu cerita bicara tentang katon dua. Cio sayang beta di sini jo bisa tahan hati. Berdoa par Tuhan agar katon bisa bersama kembali. Jalani hari bersama-sama sio jantung hati. Sampai katong mulai berbeda. Mengapa nona, mengapa ale su berubah? I lebih pilih dia daripada beta. Mana janjian dulu ale bilang par beta. Sekarang akan sama suka mana nona. Mungkin itu alasan dari ale saja. Supaya beta bisa percaya ale nona. Awal pertama rasa cinta itu ada. Ale buat beta paling sayang ale nona. Tapi kenapa mulai pas dia ada, ale su mulai berpaling dari beta. Mungkin ale su lupa kapan nona. Janji yang pernah katong dua ika bersama. Tagal dia ale sampai begini nona. Ale rela kasih tinggal beta begitu saja. Sampai hati lai sio nona. Ale duakan beta cinta, kenapa ale lebih pilih dia dari beta? Mengapa sio nona, mengapa ale bikin dia? Kas tinggal beta tanpa ada alasan yang jelas. Beta selalu berharap dalam hati kalau cuma dengan ale nona sendiri yang ada di dalam hati. Dan seng akan pernah terganti. Tapi sekarang semua rasa itu akan sirna, hilang entah kemana. Beta seng sangka nona, ale tega duakan beta pun rasa cinta. Mana janji yang dulu pernah ale bilang par beta Shonona, beta seng sangka sekarang ale su paling beda. Ale lebih pilih dia daripada beta. Mengapa nona, ale pigi kas tinggal beta sendiri di sini dan semua luka yang ale kasih par beta di dalam hati. Cuma tagal game nona, ale teganya nanti katong dua pun janji setia. Sekarang beta cuma bisa berharap nona, semoga saya bahagia dan dia jua. Dan saya akan rasakan rasa sakit yang pernah ale kasih par beta. Nona, beta minta lupakan semua kenangan indah yang pernah katon dua ukir bersama. Sio nona, beta seng sanggup lai sampai hati lai. Sio nona, ale duakan beta pun cinta. Kenapa ale lebih pilih nyata. Jauh masa yang indah saat katong lalui hari bersama nona. Sampai kapan katong dua harus tak bisa, sesanggup beta tahan sama rasa yang ada di dalam dada. Nona jaga katong dua pencinta yang ada orang ketiga. Kisah indah bersama semsa beta melupa kenangan deng ale nona. Bagi beta rasa gila su simpan hati ini, para le nona sendiri su kunci rapat mati ale pun nama di hati. Walau jarak dan waktu su kasih bisa katong dua, tapi ale pun nama selalu ada dalam dada. Janji setiap par ale nona saja, mata balia rai beta tetap fokus par ale nona. Jauh ale apa yang bisa rasa dalam dada.